Langsung saja Co, untuk menyingkat waktu, artis yang satu ini asli kelahiran kota Dingin Malang. Ratu Bahagia Indonesia. Suaranya cakep, orangnya cakep lagi. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Bombor. Devi Aldiva New Palapa.